Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, bagaimana pendapat Ustaz tentang masuk Islamnya pemimpin Katolik dunia? Ya, kalau benar, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau benar, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbahagia dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Tapi wallahu alam, saya tidak tahu beritanya dan tidak mengetahui secara pasti. Namun dalam sejarah atau dalam berita-berita yang kita dapatkan, banyak diantara para pemimpin-pemimpin Nasrani, orang-orang Nasoro yang masuk Islam, terutama yang diantara mereka yang mau mempelajari agama Islam. Ada diantara mereka yang dari ahli ibadahnya atau orang yang betul-betul ingin berilmu tentang agamanya, ketika sudah menjadi tokoh semakin tahu tentang kesalahan agamanya, justru semakin dia tahu agama yang dia peluk dari agama Nasrani atau yang semisalnya, dia semakin tahu kesalahan agama tersebut, semakin tidak bisa memahami apa yang disebutkan dalam kitab yang dibaca. Karena kitab-kitab yang ada pada agama mereka semuanya sudah berubah. Kitab Injil, kitab Taurat yang ada sekarang ini semuanya bukan kitab yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa, bukan yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Semuanya kitab yang sudah dirubah, ya, dan memiliki versi yang berbeda-beda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga sangat mungkin para tokoh-tokoh pemimpin Nasrani kemudian masuk Islam. Ya, berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin biasanya yang tidak tahu agama atau yang tidak punya dunia karena kebodohan agamanya, ya, dan juga karena fitnah dunia, akhirnya pindah agama. Kalau orang-orang agama lain yang pindah ke Islam biasanya karena ilmu, karena semakin tahu Islam dan semakin tahu salahnya agamanya, karena dia adalah orang yang betul-betul mempelajari, sehingga dia semakin tahu bahwasanya agama yang dianutnya adalah agama yang sudah menyimpang, bukan agama yang dulu dibawa oleh Nabi Isa, bukan agama yang dulu dibawa oleh Nabi Musa. Kitab yang dibaca ternyata bukan kitab yang dulu turunkan kepada Nabi Isa dan bukan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Maka dia akan melihat keterangan-keterangannya ada dalam kitab yang memang sudah bukan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, keterangan yang tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima secara kenyataan, secara akal, bertolak belakang, saling bertentangan keterangannya. Maka kalau kemudian dia mau membaca keterangan tentang agama Islam, dia akan semakin tahu bahwa yang benar itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran, dan yang benar adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah.